Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, munasabatul hadithi lil babi, kesesuaian hadith ini dengan bab, anna fihi an-nahya 'anil ghuluwi mutlaqan, bahwasanya padanya terdapat larangan dari sikap melampaui batas secara mutlak. Wa bayana annahu sababun lil halaki fid dunya wal akhirati. Dan di dalam hadis tersebut terdapat penjelasan bahwasanya sikap melampaui batas adalah sebab kebinasaan di dunia maupun di akhirat. Fayadkhulu fihi an-nahyu 'anil ghuluwi fis-salihin min babi aula. Maka terlebih-lebih lagi masuk di dalamnya, di dalam larangan dari sikap melampaui batas, larangan dari sikap melampaui batas terhadap orang-orang saleh. Li'annahu sababun lisyirki. Karena sesungguhnya melampaui batas terhadap orang-orang saleh merupakan sebab kesyirikan. Ma yustafadu minal hadithi. Faedah yang bisa diambil dari hadith ini. Al-ula yang pertama. An-nahyu 'anil ghuluwi wa bayanu su'i 'aqibatihi, larangan dari sikap melampaui batas dan penjelasan tentang buruknya akibat dari sikap melampaui batas. Atsaniyatu, faedah yang kedua, al-i'tibaru biman sabaqana minal umami litajannubi ma waqa'u fihi minal akhtai. Mengambil pelajaran dari orang-orang yang telah mendahului kita. Dari umat-umat. Dalam rangka menjauhi kesalahan-kesalahan yang mereka terjatuh ke dalamnya. Atsalitsatu, yang ketiga, faedah yang ketiga dari hadis tersebut, hirsuhu sallallahu alaihi wasallam ala najati ummatihi. Semangat Rasul alaihi salatu wasallam terhadap keselamatan umat beliau minasyirki wa wasailihi, dari kesyirikan dan perkara-perkara yang bisa menghantarkan kepadanya. Wa bu'dihim anhu, dan semangat beliau alaihi salatu wasalam terhadap jauhnya umat beliau dari kesyirikan. Ar-rabi'atu, faedah yang keempat dari hadis tersebut, al-hathu 'ala al-i'tidali fil 'ibadati wa ghairiha baina janibay al-ifrati wat-tafriti. Hasungan untuk bersikap pertengahan di dalam ibadah maupun selain ibadah, antara dua sisi, berlebih-lebihan dan bermudah-mudahan. Al-khamisatu, yang kelima, annal ghuluwa fis salihin sababun lil wuku'i fis syirki, bahwasanya sikap berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh merupakan sebab terjatuh ke dalam kesyirikan. As-sadisatu, faedah yang keenam, syiddatu khawfihi sallallahu alaihi wasallam minasyirki wattahdhiru anhu. Besarnya ketakutan Rasul alaihi salatu wasallam terhadap kesyirikan dan peringatan darinya. قال المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال dan al-Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari ابن مسعود رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanatti'una, binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan. Qalaha thalathan, Rasul alaihi salatu wasallam mengucapkannya tiga kali. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan المتنطعون المتعمقون في الشيء من كلام وعبادة وغيرها. المتنطعون, orang-orang yang berlebih-lebihan dalam sesuatu, baik ucapan, ibadah maupun yang selainnya. Thalathan, ay qala hadhihi al-kalimata thalath marrat mubalaghatan fil iblagh wat ta'lim, yaitu Rasul alaihi salatu wassalam mengucapkan kalimat ini tiga kali dalam rangka bersungguh-sungguh dalam menyampaikannya dan mengajarkannya. المعنى الإجمالي للحديث, معنى secara global hadis tersebut, يوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن التعمق في الأشياء والغلو فيها يكون سببا للهلاك. نبي عليه الصلاة والسلام menjelaskan bahwasanya berlebih-lebihan dalam segala sesuatu dan melampaui batas di dalamnya merupakan sebab kebinasaan. Wa muraduhu sallallahu alaihi wasallam an-nahyu an dzalika, dan yang beliau inginkan sallallahu alaihi wasallam adalah larangan darinya. Munasabatul hadith lil babi, kesesuaian hadith tersebut dengan bab, annat tanattu'a minal ghuluwil manhiyi anhu, bahwasanya sikap berlebih-lebihan termasuk sikap melampaui batas yang dilarang. Wa yadkhulu fi dhalika tanattu'u fi ta'zimis salihina ila al-hadd alladhi yufdi ila syirki, dan masuk di dalamnya berlebih-lebihan dalam mengagungkan orang-orang saleh sampai pada batasan yang menghantarkan kepada kesyirikan. Ma yustafadu min al-hadith, faedah yang bisa diambil dari hadis tersebut. Al-ula, yang pertama, al-hathu ala istinabit tanattu'i fi kulli syai'in, hasungan untuk menjauhi sikap berlebih-lebihan dalam segala sesuatu. La siyama al-ibadatu wa taqdirus salihina. Terlebih-lebih lagi ibadah-ibadah dan memuliakan orang-orang saleh. Al-thaniyatu yang kedua, al-hassu ala al-i'tidali fi kulli syai'in, hasungan untuk bersikap pertengahan dalam segala sesuatu. Tidak berlebih-lebihan, tidak bermudah-mudahan. Al-thalithatu yang ketiga, syiddatu hirsihi ala najati ummatihi. Besarnya semangat Rasul alaihi salatu wassalam terhadap keselamatan umat beliau, wajtihaduhu fil iblaghi alaihi salatu wassalam, dan kesungguhan beliau dalam menyampaikan risalah dari Allah Azza wa Jal. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. Bab apa yang datang berupa sikap keras terhadap orang-orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan seorang yang saleh. Maka bagaimana apabila ia mengibadahinya? Bab ini, ikhwani fillah, hafizani wa hafizakumullah, akan menjelaskan kepada kita, musannif rahimahullah akan menjelaskan kepada kita dalam bab ini, masalah perkara-perkara yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Dan telah kita ketahui bersama apabila syariat melarang sesuatu, maka syariat melarang pula perkara-perkara yang bisa menghantarkan kepada sesuatu tersebut. Termasuk kesyirikan. Tatkala syariat melarang kesyirikan, maka syariat melarang pula perkara-perkara yang bisa menghantarkan kepadanya. Dan di antara perkara-perkara yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan adalah beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang yang saleh. Dan masuk di dalam bab ini pula beribadah kepada Allah Azza wa Jalla di sisi bebatuan atau pepohonan atau yang lainnya yang dianggap padanya terdapat barokah. Dan penyebutan inda qabri rajulin saleh, di sisi kuburan orang yang saleh, ini dalam rangka penyebutan contoh, bukan pembatasan. Karena sikap keras yang disebutkan dalam dalil-dalil ditujukan baik kepada orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang yang saleh maupun yang lainnya. Dan sikap keras tersebut ditujukan kepada orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang yang saleh atau tempat-tempat yang dianggap padanya ada barokahnya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang beribadah kepada kuburan tersebut atau bebatuan atau pepohonan tersebut? Tentunya sikap keras lebih besar lagi. Dan sebagai faedah, para ulama berbeda pendapat tentang perkara-perkara yang bisa menghantarkan kepada syirik besar. Sebagian menghukuminya dengan syirik kecil, sebagian menghukuminya dengan haram. Tidak sampai pada syirik kecil, kecuali ada dalil yang menyebutkan bahwa perkara tersebut merupakan syirik kecil. Adapun dalil dan penjelasan insyaallah kita baca dalam pertemuan setelahnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafadhalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.